Hukum tak semayang Jumaat kerana kerja. Yang kedua, atau takut bos. Ha. Dia solat Jumaat ni kalau ada kerja, tengok kerja, kita boleh tinggal. Contoh kerja yang fardu kifayah seperti polis, dia buat roadblock kerana ada rompakan. Rompakan popok akan lari. Kalau tak buat roadblock, dia buat roadblock tak dan semayang Jumaat. Boleh tak semayang Jumaat? Kerana ni kes besar. Yang tak bolehnya polis tak semayang Jumaat, buat roadblock kerana nak check roadtek. Ha, tu tak boleh. Kerana roadtek bukan kes besar. Faham tak? Ha, tu contoh. Kerja offshore di tengah laut atas apa ni rig tu atas platform. Nah, dia akan gali minyak. Minyak itu untuk kesejahteraan rakyat semua. Sebab tak ada minyak susah kan. Nah, hari kerja itu fardu kifayah. Takkan dia nak tutup pahit. Tutup ah, ambil ngelik kota balik main jemaah belaka. Nampak? Nyanya kalau ada shutdown gitu gini ada masuk benda-benda yang berbahaya. Tak? Ah, boleh. Askar jaga di perbatasan. Nah, dan jaga sempadan takut musuh masuk. Tak semayang Jumaat. Boleh. Neh. Ha. Tapi kerja-kerja biasa, kerja apa? Kerja kedai biskut tak semayang Jumaat. Kerja pegawai, nak tulis, nak melawat kawasan, itu tak penting. Bukan darurah dia panggil. Haram tak semayang juga. Neh. Atau takut bos, takut majikan dia. Kalau kita kerja yang mengharamkan kita buat ibadat yang fardu, wajib berhenti segera. Kalau tidak berhenti, haram. Faham? Ha, tak ada kira siapa-siapa pun. Walaupun gaji kita 50 juta sebulan, wajib berhenti. Kerana, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku cipta kamu supaya kamu sembah aku. Aku beri kerja untuk mudah dalam kerja-kerja ibadat pada aku. Kita kerja siapa ada ibadat. Bodoh orang panggil. Nah, tak ada kira siapa-siapa pun. Jawatan yang paling tinggi akan dipanggil dulu di akhirat nanti bila meninggalkan kewajipan Allah. Nah, ha. Kita sayang kerja. Nak berhenti gaji 2,000. Kalau kerja, tak boleh semayang Zuhur dengan Asar. Haa, ni ya. Biar, tak boleh semayang pun bila-bila yang kodoh. Nah, nah, ni masalah kita. Pasal apa? Kita tak sayang Allah. Nak, kita sayang duit. Ha. Muka kita tu muka duit dah muka.